Juga selamat siang tadi bersama teman-teman KLM. Selamat siang ada Cobra dari Bocah Rumpung Community. Terima kasih Laser Team, terima kasih Rempol. Selamat teman-teman juga tinggi banget. Lalu kan juga ada Jagalor. Selamat siang ada Putra Atmosfer. Terima kasih selamat siang Sabar Casper bersama teman-teman. Terima kasih Angga Junior ada Mistis. Selamat siang lalu kan juga selamat siang buat teman-teman Ospek juga. Terima kasih Komando Sangkan Kwan juga tinggi banget ya. Ada Putra Angga tinggi banget, Tova GMG dan juga teman-teman dari Jigar, terima kasih ya. Kapten Boy sama kawan-kawan juga Ospek tinggi banget. Ada Samsek sama kawan-kawan juga tinggi banget juga ya. Semuanya saja sudah terlangkum jadi satu untuk siang hari ini. Yep. Oke, saya ngomong kok, bilangin dulu. Iya, kali ini diucapin dulu selamat siang buat banget semuanya aja. Terkhusus buat yang punya gawe dan buat adiknya gitu yang ya. Dihitan, yang dihitan. Yang dihitan. Tol gitu ya. Kita ucapkan selamat siang, langsung lanjutkan. Iya, langsung aja gede ya, mempersingkat waktu. Dikasih ada Mabo Janda. Mainkan bareng bersama Astina. Asik musiknya. Aye. Spesial buat depan semua. Ada Laser Queen, ada Cobra, ada Anka, Casper, ada Black Twin, ada Lasopos, ada KLM. Mabuk judi, masih saja kenal. memang ya. Kalau